Apakah ada doa khusus setelah sholat duha? Sebagaimana dalam buku-buku tuntunan sholat. Ya, saya nggak tahu ya ada doa khusus dalam hal ini. Nah, hanya disyariatkan doa. Apa disyariatkan sholat? Ada yang berdoa setelahnya, tidak ada penjelasan hadis tentang mensyariatkannya. Apakah disyariatkan sholat dua rakaat setelah dikir sampai matahari terbit? Yang mana pahalanya sama dengan pahala umrah? Itu hadis yang menyebutkan pahala yang sama dengan pahala umrah dan disebut dengan nama sholatul isyraq. Dan hadisnya ada kelemahan. Nah, ada pun duduk berdikir sampai terbit matahari, itu ada dalil-dalil dari syariat menjelaskan tentang keutamannya. Ya, tapi sholatul isyraq hadisnya lemah. Ya, kalau dia duduk berdikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat duha, tidak ada masalah. Ya. Ada seorang yang meminjamkan uang 3 juta. Kemudian si peminjam memberi jaminan berupa sepeda motor. Kemudian orang yang meminjam uang tadi memakai atau memanfaatkan motor tersebut. Apakah yang seperti ini dilarang atau termasuk riba? Jadi lihat ya, kalau motornya butuh perawatan, perlu perawatan, maka dia manfaatkan sesuai dengan jumlah perawatan yang dikeluarkan. Ya. Tapi kalau tidak perlu perawatan, bisa disimpan motor itu walaupun tidak dia gunakan, maka dia simpan saja, tidak boleh dia gunakan. Kapan dia gunakan itu riba. Ya, sebab mengambil manfaat di belakang hutang. Dan kaidahnya, kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang diambil manfaat di belakangnya, maka itu adalah riba. Apakah syah sholat sore apabila sholatnya masih pengaruh dengan pikiran-pikiran dunia? Ya, kalau masalah syah, sepanjang dia melakukan rukun-rukun sholat, kewajibannya syah sholatnya. Ya. Tapi masalah keutamaan, kalau banyak terkait dengan dunia, terikut, dia tidak tahu apa yang dia baca, mungkin bisa batal sholatnya kalau dia tidak tahu apa yang dia baca. Tapi kalau sering terwarnai, maka hendaknya dia berijtihad untuk konsentrasi dalam sholatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita semua supaya bisa khusyuk dalam sholat. Saudara laki-laki nenek dari suami termasuk mahram atau bukan? Saudara laki-laki nenek dari suami termasuk mahram atau bukan? Jawabannya bukan. Bukan mahram. Apakah diperbolehkan bagi pengajar TK atau TPA untuk mengajarkan kepada santrinya beberapa doa harian atau nama-nama surah? Doa senandung Al-Quran atau menghitung angka bahasa Arab dengan dilagukan atau dinyanyikan dengan tujuan agar memudahkan santri menghafalnya. Tidak ada kemudahan dengan cara maksiat. Ya. Tidak ada kemudahan dengan cara maksiat. Dengan caranya hal yang baik dilagukan, didengungkan. Nah, dan sudah berlalu orang-orang yang dahulu, dari melagu-lagukan hafalannya bagus juga, lancar hafalannya, banyak berberkah dalam kehidupannya. Ya, dan mungkin saja di metode pengajaran seperti muridnya mungkin hafal lulus ujian, tapi setelah ujian hilang semua hafalannya. Ya. Karena sudah dibiasakan dengan melagu, nada, akhirnya ya dapat musik atau yang semisal dengannya, dia senang dengan hal yang seperti itu. Nah, maka hati-hati, jangan jatuh dalam jerat-jerat syaitan. Apakah boleh menjaharkan bacaan salat duha? Apakah boleh kami berjamaah menjalankannya? Ada yang menjaharkannya, dia adalah salat yang dia disebutkan syariat menjaharkan. Ya, maka dikerjakan secara syirik. Nah, apakah boleh dijalankan secara berjamaah? Datang dalam sebagian riwayat, dalam hadis Itban bin Malik, riwayat Muslim atau Bukhari dan Muslim, Nabi melakukan salat duha di rumah beliau. Nah, secara berjamaah dengan para sahabat. Ini menunjukkan bolehnya. Tapi bolehnya ini mungkin dikatakan kadang-kadang. Sebab asalnya salat sunnah, ya, apa yang tidak disebutkan nas khusus berjamaah, maka asalnya dilakukan secara apa? Secara sendiri. Apa hukumnya jalan-jalan di mal dan tempat keramaian? Ya, sebelumnya apa hukum nonton film sinetron dalam televisi? Ya, saya paham ya bahwa yang bertanya ini memperdengarkan jawaban kepada seorang. Ya, harusnya kalau seorang tahu ada yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini, dia nasihati dengan cara yang baik. Ya, dan saya kira paham ya apa hukumnya. Ya, paham apa hukumnya. Tapi mungkin ada orang yang ingin diperdengarkan apa jawabannya. Nah, kalau ada yang jatuh dalam kesalahan, nasihati dengan cara yang bagus, diluruskan, diingatkan. Nah, tidak pantas orang. Adapun masalah jalan-jalan, ya di mall, tempat-tempat yang banyak maksiat. Kalau dia sekedar jalan saja, jalan-jalan, ya, bikin apa jalan-jalan tempat maksiat? Kalau dia ada keperluan, misalnya ada hajat yang dia beli di swalayan ataupun yang lainnya, itu lain lagi masalahnya. Apa hukumnya memakai emas bagi perempuan? Boleh menurut kebanyakan para ulama. Bahkan sebagian menukil kesepakatan bolehnya. Di mana keukuran celana pada seorang laki yang afdal? Ya. Ukuran celana bagi laki-laki tidak boleh turun melewati mata kaki. Nah, ada yang paling afdalnya? Ya. Kalau sarung, itu jelas. Afdalnya kalau seorang pakai sarung sampai setengah betis. Adapun selain sarung, dari celana maupun kain, itu silam pendapat di kalangan para ulama. Apakah sampai ke setengah betis yang sunnah, atau yang sunnahnya seperti kebanyakan manusia saja, dengan menjaga tidak isbal. Dengan menjaga untuk tidak isbal. Nah, ini dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan saya sendiri, ya, condong melihat kepada, untuk menguatkan hal ini, seorang melihat apa yang terbaik untuknya di masyarakatnya, kemudian apa yang terbaik untuknya dalam sholatnya. Sebab kadang ada orang yang celananya diangkat kelebihan di atas setengah betis, kadang kelihatan ya lututnya, dan ini keluar ya dari batas yang disunnahkan, Nah, ya saya tadi rinci masalah. Kalau masalah sarung, iya, hadis-hadis menjelaskan sampai apa setengah betis. Tapi selain sarung, maka itu ada silam pendapat di kalangan para ulama. Apakah sama dengan sarung atau dia boleh turun? Tapi dengan jaga, dengan menjaga apa? Tidak isbal. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dan dari sisi yang mana yang kuat, wallahu alam, bahwa dilihat keadaannya di sebuah tempat dan seorang yang melihat sendiri apa yang paling maslahat baginya. Apa hukumnya asuransi kendaraan? Ini pertanyaan seperti ini. Apa pertanyaan yang kadang saya katakan tidak bermanfaat. Ya, so kalau dia tanyakan apa hukumnya asuransi kendaraan? Kalau dia diwajibkan bayar asuransi, dia tahu hukumnya, ya, boleh atau tidak, tidak berpengaruh. Dia juga wajib bayar asuransi, kan begitu? Ya, wajib bayar asuransi. Kecuali kalau dia adalah orang yang mengeluarkan asuransi, maka dalam hal ini asuransi seperti ini tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Tapi kalau dia punya diwajibkan bayar asuransi, dia bayar saja. Bukan dia nanggung dosanya. Dia tanggung kepada orang yang mewajibkannya. Iya. Dan kalau terjadi kecelakaan, maka tidak boleh dia mengambil dari asuransi. Ya, sebab asuransi itu mengumpulkan harta-harta manusia. Kalau dia mengambil itu artinya dia mengambil harta manusia. Ya, dalam hal tersebut itu tidak boleh. Apa hukumnya kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank? Ya. Bentuk praktek kartu kredit yang banyak sekarang, seorang mengambil ya dengan akad. Apa seorang mengambil kartu kredit itu, ada yang dengan bentuk dia memberikan jaminan. Dia memberikan jaminan ya, atau dia memberikan ongkos fasilitas ya. Kemudian dia boleh mengambil, meminjam. Ya, ini bentuk yang pertama dan ini juga riba. Bentuk yang kedua, ya, dia diberi fasilitas gratis, dia mengambil. Ya, tapi kalau dia terlambat, maka akan dikenakan denda. Ini juga bentuk dari riba. Ya, dan boleh dikatakan bahwa bentuk-bentuk kartu kredit sekarang yang ada itu tidak ada yang lepas dari riba. Tidak lepas dari riba. Karena itu yang saya nasihatkan, ya, seorang jangan masuk di dalam hal ini. Kecuali kalau ada suatu muamalat yang apa namanya sifatnya darurat bagi dia, maka itu lain lagi masalahnya. Ya, tapi asalnya kalau tidak darurat, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Bagaimana hukumnya menggadi sawah seorang dan mengambil hasil dari sawah tersebut sampai orang itu menebus kembali? Jawabannya inilah yang kita sebut tadi sebagai riba. Ini adalah hal yang haram. Tidak boleh dia lakukan. Sebab dia mengambil manfaat dari apa? Dari pinjaman. Mengambil manfaat dari pinjaman. Kalau dia ingin manfaatkan sawah itu, maka dia bikin akad baru. Yaitu dia sewa atau dia beli sawahnya. Ya. Dia sewa atau dia beli sawahnya. Itu pun kalau dia sewa, harus penyewaan itu dengan harga yang wajar di tengah masyarakat. Jangan karena orang ini memberi pinjaman, akhirnya diturunkan harganya. Ya. So, kalau diturunkan harganya itu juga masuk dari bentuk mengambil manfaat dari pinjaman. Ya, itu tidak boleh. Adakah adab yang tidak kekal dalam neraka? Iya. Bagi orang-orang yang bertauhid, adabnya tidak kekal. Bagi orang-orang yang bertauhid, adabnya di dalam neraka tidak kekal. Kenapa disimpan di sini? Ya. Ada yang bertanya dari Semarang. Alhamdulillah Anda bisa. Pertanyaannya, bagaimana cara kita tidak terlalu tersibukkan dengan urusan dunia atau kerja, dan bagaimana membagi waktu agar kita bisa belajar agama dengan tenang? Ya. Yang pertama yang saya nasihatkan kepada seluruh ikhwah untuk pandai membagi waktunya. Kemudian yang kedua, ia di dalam pembagian waktu itu memberikan ukuran-ukuran, kaidah-kaidah dalam hidupnya. Apa yang harusnya didahulukan dan apa yang harusnya diakhirkan. Iya, dia punya kaidah-kaidah yang ia berpijak di atasnya. Kemudian yang ketiga, dalam pembagian waktu tersebut, ya, di dalam pembagian waktu tersebut, ia melihat ya waktu khusus untuk dia mempelajari agama atau untuk dia menghadiri ilmu, ya, yang tidak bisa diganggu dengan kegiatan lain pada waktu tersebut. Ya, maka siapa yang memberikan menjadwal dirinya dengan pembagian waktu yang baik, ya, maka insya Allah taala dia akan mampu untuk menuntut ilmu. Ya, walaupun ia ada pekerjaan, dan sering saya tekankan bahwa bekerja itu tidak bertentangan dengan menuntut ilmu. Tidak bertentangan dia menuntut ilmu. Ya, yang penting seorang ada program dan ada pijakan-pijakan, kaidah-kaidah yang dipegang dalam hidupnya, maka insyaallah taala bisa berjalan. Jika seorang muslim melanggar sumpah, ini pertanyaan dari Bandung. Jika seorang muslim melanggar sumpah dan sudah melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut, kemudian dia suatu hari dia melakukan hal yang dulunya dia bersumpah padanya, dia tidak akan lakukan. Apakah harus berpuasa lagi? Apakah puasa 3 hari yang pertama menghapuskan sumpah dia yang pertama? Ini dilihat ya, kalau dia sudah bersumpah kemudian dia puasa 3 hari, maka sudah gugur sumpah yang pertama. Kalau dia bersumpah lagi, maka dia harus bayar 3 hari lagi. Sebab ini baru namanya. Tapi kalau dia bersumpah dengan beberapa sumpah, ya, bersumpah dengan beberapa sumpah, kemudian apa namanya, dia melanggar pada setiap sumpah ini, maka dalam hal ini karena jenisnya sama, jenis kafaranya sama, maka dia membayar dengan satu kafara saja cukup untuk seluruhnya insyaallah taala. Ini menurut pendapat yang terkuat di kalangan para ulama. Apakah tanah yang dijual harus dikeluarkan zakatnya 2,5%? Iya, dikeluarkan zakatnya kalau sudah berputar selama 1 tahun. Iya. Tapi kalau tanah itu dia beli misalnya belum sampai setahun kemudian sudah laku, maka di sini belum ada kewajiban zakat untuknya mengeluarkan 2,5. Yang jelas kewajibannya mengeluarkan zakat apabila telah sampai kepada nisab, harga jualannya sampai kepada nisab, kemudian yang kedua telah dia pegang dan telah berputar selama 2 tahun. Baik, sekira cukup dalam sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.